segala di bumi, bagaikan gemah lonceng gereja kau memanggil seteru bersujud kau penjuru yang fana, kuasa di atas segalanya. Ajarlah aku tunduk padamu, ku hambamu. Jadikan aku hambamu, bentangkan jalan insanmu, luruskan hati umatmu. Bagaikan suara angin yang datang tanpa setahu umatmu, kau menyatukan bintang dan bulan, menghancur lebukan dunia sekejap. Dan bulan menghancur leburkan dunia sekejap.